Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu syarihu hafidhahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan أحاديث في خروج المهدي في آخر الزمان حديث tentang keluarnya Al-Mahdi di akhir zaman. Qala at-Tirmidhi rahimahullahu fi sunanihi. At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala berkata di dalam sunan beliau, Sunan At-Tirmidhi, babu ma ja'a fil mahdi, bab hadis-hadis yang datang tentang Al-Mahdi. Qala rahimahullahu ta'ala Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala mengatakan haddathana Ubaid bin Asbat bin Muhammad al-Qurashi al-Kufi qala haddathani abi qala haddathana Sufyan al-Thawri an 'Asim bin Bahdalata an Zirrin an 'Abdillah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami Ubaid bin Asbat bin Muhammad Al-Qurashi Al-Kufi. Beliau berkata, telah menyampaikan kepadaku ayahku. Beliau berkata, telah menyampaikan kepadaku Sufyan al-Thawri dari Asim bin Bahdalah, dari Zir, dari Abdullah, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. Tidaklah lenyap dunia ini sampai menguasai bangsa Arab seorang lelaki dari kalangan ahlu baitku yang namanya sama dengan namaku. Qala wa fil babi an aliyin wa abi sa'idin wa ummi salamata wa abi hurairata. At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan di dalam bab ini, yaitu hadis ini datang dari Ali, Abu Sa'id, Ummu Salamah dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum. Wahada hadithun hasanun sahihun, dan ini adalah hadis hasan sahih. Qala al-imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala haddathana Abdul Jabbar ibn al-Ala ibn Abdul Jabbar al-Attari قال حدثنا سفيان ابن عيينة. Di sini tertulis Sufyan an Uyainah. Yang benar wallahu a'lam Sufyan ibn Uyainah. An 'Asim. An Zirrin. An Abdullah. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى mengatakan telah menyampaikan kepada kami Abdul Jabbar ibn al-Ala bin Abdul Jabbar al-Attar. Beliau berkata telah menyampaikan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Asim, dari Zir, dari Abdullah, dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda yali rajulun min ahli baiti yuwati usmuhusmi. Akan datang seorang lelaki dari kalangan ahlu baitku yang namanya sama dengan namaku. Qala Asimun wa ana Abu Salihin an Abi Hurairah qala law lam yabqa minad dunya illa yawmun la tawwalallahu dhalikal yawma hatta yaliya. Asim rahimahullah berkata dan aku Abu Salih qala Asimun wa amba'ana Abu Salihin an Abi Hurairah. Asim rahimahullahu ta'ala mengatakan dan mengkhabarkan kepada kami Abu Salih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata seandainya tidak tersisa dari dunia ini kecuali satu hari saja, maka Allah Ta'ala akan memanjangkan hari tersebut sampai datanglah, yaitu datanglah seorang lelaki dari ahlu baitku yang namanya sama dengan namaku. Datang seorang lelaki dari ahlu baitku, yaitu ahlu bait Nabi alaihi salatu wassalam, yang namanya sama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza hadithun hasanun sahihun. Ini adalah hadith hasan sahih. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت زيدا العمية قال سمعت أبا الصديق الناجي يحدث عن أبي سعيد الخدري قال Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Bashar. Beliau berkata, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Beliau berkata, telah menyampaikan kepada kami Syu'bah. Beliau berkata, aku mendengar Zaid al-Ammi. Beliau berkata, aku mendengar Abu Siddiq An-Naji menyampaikan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, khashina an yakuna ba'da nabiyyina hadathun, fasa'alna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallama. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kami khawatir sepeninggal Nabi kami akan terjadi sebuah fitnah yang besar. Maka kami pun bertanya kepada Nabiullah alaihi salatu wassalam. Faqala, maka Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, inna fi ummatil mahdiyya yakhruju ya'ishu khamsan aw sab'an aw tis'an zaidun ishaku. Qala, qulna wa ma dhaka? Qala, sinina. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, sesungguhnya di tengah-tengah umatku akan muncul Al-Mahdi. Ia keluar hidup selama 5 atau 7 atau 9. Zaid, yaitu Al-Ammi, dialah yang ragu apakah Rasul menyebut 5, 7 atau 9. Beliau berkata, kami, yaitu para sahabah, berkata, wa madzaka, apa yang dimaksud dengannya, yaitu 5, 7 atau 9 tersebut. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, tahun, yaitu 5 atau 7 atau 9 tahun. Qala, fayaji'u ilaihi rajulun fayaqulu ya mahdi i'tini i'tini. Lalu datanglah kepada Al-Mahdi seorang lelaki, lalu berkata, wahai Mahdi, berikan kepadaku, berikan kepadaku. Yaitu ia meminta harta benda. Qala, fayuhsi lahu fi thawbihi mastata'a an yahmilahu. Lalu Al-Mahdi menuangkan untuknya ke dalam pakaiannya harta yang laki-laki tersebut mampu untuk membawanya. Hada hadithun sahihun. Ini adalah hadith yang sahih. Hada hadithun hasanun. Ini adalah hadith yang hasan. Waqad ruwiya min ghairi wajhin an Abi Sa'idin عن النبي صلى الله عليه وسلم dan diriwayatkan dari lebih dari satu sanad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam wa Abu Siddiq An-Naji ismuhu Bakr bin Amr wa yuqalu Bakr bin Qais dan Abu Siddiq An-Naji namanya adalah Bakr bin Amr dan dikatakan pendapat yang lain namanya Bakr bin Qais. Waqala ibn Majah rahimahullahu fi sunanihi dan Ibn Majah rahimahullahu ta'ala berkata di dalam sunannya, Sunan Ibn Majah, Babu khurujil mahdi, bab keluarnya al-mahdi. Qala ibn Majah rahimahullahu ta'ala haddathana Nasr ibn Aliyin al-Jahdami. Qala haddathana Muhammad ibn Marwan al-Uqayli. قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن زيد العمي عن أبي صديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala mengatakan telah menyampaikan kepada kami Nasr bin Ali al-Jahdami. Beliau berkata telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Marwan al-Uqayli. Beliau berkata telah menyampaikan kepada kami Umarah ibnu Abi Hafsah dari Zaid al-Ammi dari Abu Siddiq An-Naji dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda yakunu fi ummatil mahdiyu akan muncul di tengah-tengah umatku al-mahdi in qusira fa sab'un wa illa fa tis'un apabila sebentar masa hidupnya di bumi maka itu adalah 7 tahun kalau tidak maka 9 tahun fatan'amu fihi ummati ni'matan lam yan'amu mithlaha qattu lalu umatku merasakan kenikmatan di masa tersebut dengan kenikmatan yang mereka belum pernah merasakannya sama sekali sebelumnya. Tu'ti ukulaha. Yang benar, tu'ta ukulaha. Diberikan kepada umat Nabi alaihi salatu wassalam di masa itu buah-buahan wala tadakhiru minhum syai'an dan mereka tidaklah menyimpan sesuatu pun dari mereka wal malu yauma idzin. Yang benar kudusun. Di sini tertulis kaf, dal, ra dan sin. Yang benar kudusun. Dan harta pada hari tersebut masa al-Mahdi melimpah ruah. Fayaqumur rajulu fayaqulu ya Mahdi a'tini. Fayaqulu khun. Lalu berdirilah seorang lelaki kemudian berkata, wahai Mahdi, berikan kepadaku harta. Lalu al-Mahdi mengatakan, ambillah. Wa akhrajahu Ahmadu fil mujalladi thalithi safhati wahidin wa ishrina wa sittin wa ishrina. Dan al-Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini di dalam musnadnya jilid yang ketiga halaman 21 dan 26. Fahadal hadithu hasanun bimajmu'i turuqihi. Maka hadis ini hasan dengan terkumpulnya seluruh jalan-jalannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin sedikit ini yang bisa kita pelajari dalam kajian pagi hari ini, di mana kita telah membaca beberapa hadis yang menunjukkan tentang keluarnya Al-Mahdi di akhir zaman dari Sunan At-Tirmidzi dan dari Sunan Ibnu Majah. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang setelahnya. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.